Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azzaqumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 1 Rabiul Tsani 1444 Hijriah atau tanggal 27 Oktober 2022. Kita akan lanjutkan kajian kita, serial kajian syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Dan ini adalah pertemuan yang ke-128, halaman 259. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kefahaman, keberkahan dengan apa yang kita kaji ini, karena itu semua tidak akan bisa kita dapatkan kecuali kita minta kepada Allah Azza Jalla. Begitupun kita minta kepada Allah Azza Jalla agar kita senantiasa diperbaiki keikhlasan niat kita, karena ikhlas itu adalah sesuatu yang terus akan bergejolak selama kita masih hidup. Naik turunnya ikhlas itu disertai dengan kekuatan sidq. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Hafidzallah dalam kajiannya beliau terhadap syarah kitab Riyadhus Shalihin, beliau menjelaskan tentang kekuatan sidq, jujur. Jujur sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla itu menjadikan kekuatan tersendiri. Jadi keikhlasan itu akan senantiasa bisa terjaga ketika kita membarenginya dengan sidq, dengan kejujuran. Nah, maka sore hari ini kita minta kepada Allah Azza Jal dengan keikhlasan yang disertai dengan jujur bahwasanya kita duduk di majlis ilmu ini semata-mata untuk mengharap ridha Allah Azza Jal, bukan karena tidak enak karena ustadznya sering nanya atau yang lainnya. Dan ini tidak lain adalah karena kita ingin mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Nah, kita lanjutkan di halaman 259. Ini masih berkaitan dengan Ain, tentang pembahasan apa yang menjadi pembahasan kita pada pekan yang lalu adalah bahwasanya kita meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu mempunyai mata, dan mata Allah adalah dua, dan tidak ada penyebutan tentang perbedaan ainun dan ayun. Ainun itu menyebutkan tentang mata tapi tidak menjelaskan tentang adat, bilangan, berapanya. Sedangkan ayun jamak tapi tidak mengharuskan bahwasanya itu adalah lebih dari apa yang sesuai dengan syar'i, sesuai dengan dalil. Dan dalil menyebutkan bahwasanya mata Allah Azza wa Jalla itu adalah dua. Sebagaimana tentang dalil hadis tentang Dajjal yang sudah pernah kita bahas. Nah, sekarang kita bahas lanjutannya tentang tangan Allah Azza wa Jalla. Wa kadzalika yuqalu fil yadain. Fal yadani waradat ala thalathati wujuhin. Ifradun wa tasniyatun wa jam'un. Begitu pula tangan. Kedua tangan Allah Azza wa Jalla. Allah mempunyai dua tangan. Fal yadani dan dua tangan Allah Azza wa Jalla itu waradat ala thalathati wujuhin. Ini ada dalilnya dijelaskan ada tiga sudut pandang. Disebutkan sebagai bentuk ifrad tunggal, yaitu yadun saja, yadullahi. Kemudian tasniyah, yadaini, bentuk dua. Wajam'un, bentuk jamak. Ya. Maka disebutkan di sini, faminal ifradi qauluhu ta'ala, termasuk ifrad, bentuk tunggal, itu adalah firman Allah Azza wa Jal di surat Al-Mu'minun ayat 88. Kalau ada ayat seperti ini, itu kita buka Al-Qur'annya, agar kita mendapatkan keberkahan dalam membuka dan membaca Al-Qur'an. Nah, di surat Al-Mu'minun ya, surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 88. Disebutkan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi." Kata-kata kul, katakanlah, "Man biyadihi." Siapakah di tangannya? Jadi di sini adalah membahas tentang tangan. Biyadihi. Ya, itu bentuknya tunggal. Tangannya. Malakutu. Malakutu. Ya. Kekuasaan. Kulli syai'in, segala sesuatu. Wa huwa yujiru, dia Allah Azza Jal, dia yang melindungi. Yujiru, wala dan tidak, yujaru tidak dilindungi. Alaihi atasnya, in kuntum jika kalian, ta'lamun jika kalian mengetahui. Paham mas, di surat Al-Mu'min ayat 88. Kemudian di surat Al-Mulk ayat 1. Al-Mulk surat ke-67 ayat 1 disebutkan di situ, tabarakalladzi biyadihil mulku. Sebutannya apa? Biyadihi. Maha suci yang biyadihi, di tangannya al-mulku, kerajaan. Ini sambungannya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, atas segala sesuatu. Allah Azza Jalla berkuasa atas segala sesuatu. Maha kuasa. 6. Jadi ini adalah bentuk tunggalnya. Jadi yadun. Ya. Yadani. Ya. Kemudian bentuk jamaknya adalah aidi. Ya, ini aidi. Yadun, yadani, yaid, aidi. Nah, ini bentuk apa mas? Tunggal yadun. Biyadihi. Biyadihi. 6. Dan disebutkan ini ada juga. Kalau misalnya dikatakan di surat tadi, di surat Al-Mu'minun, ada juga di surat Yasin ayat 83. Ya, di surat Yasin ayat 83 itu juga fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadanya kamu dikembalikan. Ini di Yasin ayat 83 juga. Yasin 83. Ini tentang tangan. Tangan Allah Azza wa Jalla dalam bentuk tunggal. 6. Itu kalau kita mencari salah satunya ada 3 paling enggak dan disebutkan 5 juga. Ya, tentang lafaz biyadihi. Kemudian wa minal jam'i. Jadi tunggal ini jamak. Wa minal jam'i qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'ama. Jadi di surat Yasin ayat 71. Ya. Alam yara anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Dan tidaklah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan tangan kami, lalu mereka menguasainya. 6. Ini bi'aidina. Biadihi ini amilat aidina. Kata-kata aidina. Ini menunjukkan bahwasannya penggunaan lafad ini aidina, lafad jamak. Lafad apa mas? Jamak. Nah, ini di surat Yasin 71 juga di juga dengan ini di surat. Begitu pula wamin tasniyah dalam bentuk tasniyah bentuk dua, qaulullah tabaraka wa taala, qaulullah tabaraka wa taala, firman Allah taala, bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangannya adalah mabsutatani. Dan ini sudah pernah kita bahas di Al-Maidah 64. Ini menunjukkan tentang penjelasan di Maidah 64. Bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangannya adalah mabsutatani, itu dibuka, keduanya dibuka. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Ini tasniyah. Apa yang mencegahmu untuk sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Biyadaiya. Nah, jadi di sini tangan Allah Azza Jalla terdapat di dalam Al-Quran, bentuknya disampaikan dalam bentuk tunggal, kemudian musanna, ya, bentuk double, dua, dan jamak. Nah, kemudian di halaman 260 qala mu'allif wa syarih rahimahullah, wa nu'minu bi anna Allah ta'ala la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir, wa nu'minu bi anna al-mu'minina yarawna rabbahum yawm al-kiamati wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, di surat, ya, Al-An'am, Allah Azza Jal berfirman, surat Al-An'am, ayat 103, Allah Azza Jal berfirman, La tudrikuhu al-absar, la, tidak, tudrikuhu, dapat dicapai. Jadi la tudriku, tidak dapat dicapai. Al-absar, penglihatan. Wa dan dia, yudriku, dan Allah itu melihat atau mencapai. Yudrikul absar, melihat penglihatan yang kelihatan. Wa huwa al-latifu, dan dia Allah Azza wa Jalla al-latifu, maha halus. Al-khabir, maha mengetahui yang tersembunyi. Bahkan kalau di beberapa terjemahan Pak itu al-khabir disebutkan apa mas? Maha detil. Padahal bukan itu maksudnya. Ya, tidak ada bahasa yang menakjubkan dibandingkan bahasa Arab. Untuk nerjemahin bahasa Arab pun perlu perjuangan. Al-khabir li'ana tidak dengan anak alim. Zat yang maha mengetahui. Sedangkan secara umum. Sedangkan al-khabir adalah mengetahui sesuatu yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, makanya hati-hati. Ya, bukan hati-hati, tapi hati-hati Maksudnya hatinya antum, hatinya ana, semuanya yang bisa melihat adalah Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kita memberikan hukuman itu ala zahirihi. Ya, kita memberikan hukuman itu berdasarkan apa? Zahirnya. Ya. Nah. Begitu juga wa nu'minu bi annal mu'minina. Dan kita beriman bahwasanya orang-orang mukmin yarauna rabbahum, mereka melihat Rabb mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wujuhu yauma idin nadirah, wajah mereka pada hari itu nadirah, berseri-seri, senang. Ya. Nah. Jadi ibu-ibu kalau sudah kajian selesai, ngobrolnya di luar. Menghormati adab majelis ilmu, setelah sampai di majelis ilmu tidak ngobrol. Nah. Antum lihat di surat Al-Qiyamah ayat 23. Ila rabbiha nadhirah. Ila rabbiha nadhirah. Sebelumnya yang 23-nya. Wujuhu, jamak dari wajah. Wujuhu yawma idin nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Ila rabbiha, kepada Rabbnya nadhirah, melihat. Nah. Kemudian wal jam'u bainahuma an naqul amma ma ja'a bi lafdhil ifradi fa huwa mufradun mudhafun fa yakunu aman wa la yamna'u ta'adduda wa amma ma ja'a bi lafdhil jam'i mithlu qawlihi ta'ala mimma 'amilat aydina al muradu bihi at ta'dhim wa amma ma ja'a bi lafdhi tathniyah bahwa nasun fil adadi fayakunu haqiqatul amri fayakunu haqiqatul amri anna lahu yadaini isnataini. Nah, ini tentang berkaitan khulasah dari tangan, Mas. Nah, menjamak antara beberapa penjelasan tadi, bahwasanya tangan Allah Azza wa Jalla itu ada di dalam Al-Quran dalam bentuk tunggal, kemudian double dan jamak. Bagaimana menggabungkannya? Kita katakan amma ma ja'a bi lafdhil ifrad, yang datang dalam bentuk tunggal itu tangan saja. Fa huwa mufradun mudhafun, ini adalah mufrad yang diidhafahkan, yang disandarkan. Fayakunu aman, maksudnya bahwa tangan, ya tangan secara keseluruhan, ya sebutan tangan saja, itu bukan kaitannya dengan zatnya atau jumlahnya, tangan saja. Apa maksudnya di sini, Mas? Wala yamna'u ta'adduda, dan ini tidak mencegah adanya ta'addud, pembilangan, tentang bilangan. Wa amma ma ja'a bil lafdhil jam'i, sedangkan yang dengan redaksional jamak itu aidina, seperti firman Allah Azza Jal mimma amilat aidina, dengan apa-apa yang telah diperbuat oleh tangan-tangan kami. Ini al muradu bihi at-ta'dhimu, yang dimaksud di sini adalah ta'dhim. Ya, pengagungan. Amma man ja'a bil lafzi tasniyati, sedangkan dalam bentuk jam musanna double, fa huwa nasun fil adad. Ini adalah nas tekstualnya jumlah. Apa maksudnya? Ini satu, ini dua, ini jamak, Mas. Oke. Nah, ini tangan. Satu adalah apa, Mas? Am. Umum. Jadi, enggak usah tulis. Saya tambah bingung. Anak pengen seperti ini biar mudah. Umum. Itu hanya tangan. Tidak ada bilangan. Yang dua di sini adalah, ya, detil. Jumlah. Kemudian lebih dari dua, pengagungan. Paham maksudnya? Biar untuk memudahkan kita mengklasifikasi. Oh, tangan Allah Azza wa Jalla itu ada di dalam Al-Quran, ada yang sebutkan biyadihi malakutu, malakutu, di tangannya. Tapi tangan ini adalah yufidul am, umum, hanya tangan saja. La yamna'u ta'adduda, tidak mencegah adanya jumlah bilangan, berapanya, hanya tangan saja. Kemudian yang kedua adalah nasun fil adad, itu nas dalam hal jumlah. Jumlahnya berapa? Jumlahnya itu, adatnya itu. Dua. Jadi tangan Allah Azza wa Jalla adalah dua. Sedangkan ketika disebut aidi, aidina, tangan-tangan kami dalam bentuk jamak, itu menunjukkan bukan jumlahnya banyak lebih dari dua, tapi sebagai bentuk pengagungan. Enak kan? Nah, kita lanjutkan tentang apa ini, Mas? Tentang wujuh. Ya, melihat Rabb. Nah, sekarang firman Allah Azza Jalla, qauluhu wa nu'minu bi anna Allah ta'ala la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Nah, di situ kayaknya kaitannya dengan apa, Mas? Kaitannya dengan penjelasan tentang tadi di surat Al-An'am ayat 103. Nah, bahwasannya disebutkan situ la tudrikuhu, itu tidak dapat dicapai. Tidak dapat dicapainya. La tudrikuhu al-absaru, penglihatan mata, Mas. Wa huwa, dan dia Allah Azza wa Jalla yudriku, dapat melihat, dapat mencapai al-absara, penglihatan. Wa huwa latiful khabir, dan dia yang maha halus, maha mengetahui. Dan di dalam ayat ini dijelaskan oleh Syekh penjelasan, ya, ini kalau membahas tentang masalah-masalah yang tentang sifat ini, Mas, hati-hati menukil tentang kitab-kitab tafsir. Karena ada beberapa kitab-kitab tafsir yang di situ hadar minma fi ulama, yang itu diperingatkan oleh para ulama, jangan mengambil tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dan nama-nama Allah Azza wa Jalla dari kitab-kitab tafsir tersebut. Misalnya tafsir Zamakhsyari, Kasyaf, dan kitab-kitab yang lainnya yang kaitannya dengan Hoyoworo. Ya. Nah. Jadi disebutkan di sini wa nu'minu bi anna al-mu'minina yarawna rabbahum yawmal qiyamah, dan kita beriman bahwasanya orang-orang mukmin kelak akan mampu melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Wujuhu yawma idin nadhirah, wajah mereka pada hari itu berseri-seri. Ila rabbih nadhirah, kepada Rabbnya mereka melihat. Hatani ayatani tadullani ala sifatin wahidatin. Dua ayat ini menunjukkan kepada satu sifat. Sifat yang satu. Wahya anna Allah ta'ala yura, bahwasanya Allah azza wa jalla itu bisa dilihat. Sifat Allah azza wa jalla apa mas? Bisa dilihat. Famata yura, kapan bisa dilihat? Ayyara fi dunya am fil akhirah, apakah Allah azza wa jalla itu bisa dilihat di dunia atau di akhirat? Nakulu, kita katakan. Suf, anda bisa mengambil faedah dari tariqahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Tariqahnya mubassat. Dalil, pertanyaan, jawaban. Itu namanya adalah penjelasan yang inuk. Enak tenan bahasa di sini, bahasa karet. Inuk. Enam. Sehingga di sini naqulu amma fid dunya, sedangkan di dunia fala yura yaqdata abadan. Fala yura yaqdatan abadan. Sedangkan di dunia itu tidak bisa dilihat dalam keadaan terbangun, selama-lamanya enggak akan bisa. Orang bangun, orang sadar itu tidak akan bisa melihat Rabb-nya ketika dia masih hidup di dunia. Fama ra'ahu ahadun yaqdatan abadan, maka tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah azza wajal dalam keadaan apa mas? Ya, sadar. Ya, bangun, boten sari, boten tidur. Li'anna bani Adam la yahtamiluna nadhara ila Allah azza wajal. Karena Bani Adam itu tidak akan sanggup membawa pandangannya kepada Allah Azza wa Jal. Tidak akan bisa melihat. Itu di dunia. Idh inna abdanahum dha'ifatun la tahtamil. Karena apa mas? Badan kita itu lemah, enggak bisa mampu untuk membawa kekuatan penglihatan yang dahsyat. Ana tanya sekarang mas, ini mas, bagi orang-orang yang cerdas, antum itu pernah lihat orang yang membawa sniper mas? Sniper. Pernah lihat? Semakin jaraknya jauh, snipernya tambah gede mas, tambah panjang. Gak ada namanya sniper untuk jarak yang panjang, senapanya seucrut. Paham gak mas? Belum pernah lihat? Ya. Tapi mahal di Indonesia mas. Harus ada perbakin dan lainnya. Tapi kita diberikan kemudahan, dilihatin. Ketika dengan Pak Munginan, ya, ya semoga Allah azza wajalla memberikan hidayah kepada beliau dan menjaga beliau. Ya, kepala lurahan di Sukosari, beliau punya beberapa koleksi, ya, jadi senapan khusus untuk sniper mas, nembak jarak jauh. Beliau bisa biasa berburu, dan itu setiap yang lebih mahal, lebih gede, dan jangkauannya lebih jauh. Sedangkan sniper yang kecil-kecil itu untuk jarak-jarak yang lebih pendek lagi. Ya. Dan saat itu ana berpikir, subhanallah, ternyata badan kita, coba antum lihat mas, ya, bapak-bapak kita, ikhwan-ikhwan kita yang pakai kacamata sekarang, berapa jarak pandang mereka, kekuatannya mas, mesti terbatas daripada yang sehat, ya kan? Tapi itu semua, mau yang pakai kacamata maupun yang tidak pakai kacamata, itu tidak akan bisa menjangkau lebih dari berapa kilo, ya enggak? Karena lemah, badan kita lemah dan kita membawa mata yang lemah pula. Mata yang lemah, dalilnya apa mata yang lemah mas? Ada yang tahu? Ya, ketika kajian pun lemah untuk menahan rasa kantuk, ya enggak? Ada yang ngantuk, ada yang terhuyung-huyung. Ya. Itu subhanallah, ada yang memerah bahkan. Memerah mas ya. Memerah. Ya. Sebelum dia memarah, dia memerah dulu. Mata itu sebelum dia marah, memerah dulu. Ya. Dan itu juga termasuk apa mas? Seperti mesin. Mesin itu kalau sudah, ya, klepnya mesin itu mas, antum pernah lihat secara istilahnya mesin yang tidak ada kapnya, itu akan panas mas, memerah, ya, dan itu biasanya kemudian memarah. Setelah memerah memarah, karena dia minta untuk diganti, rusak mas, terus digeber, panas. Ini mata kita juga sama mas, subhanallah. Apa saja dari dunia ini menunjukkan hukum yang di mana di situ apa? Badan yang lemah untuk anggota tubuh yang lemah pula. Seperti itu, Mas. Tapi ada satu yang di situ menunjukkan tentang kekuatan, Mas. Yaitu iman. Iman. Iman itu yang membedakan. Makanya badan itu banyak yang beda. Ya. Tapi tidak Allah berikan dalam kondisi iman yang sama tingkatannya. Itu berbeda-beda. Makanya kenapa disebutkan dalam hadis Nabi SAW, asyaddul bala al-anbiya, summa alladhi yalunahum, summa alladhi yalunahum. Yang paling dahsyat cobaan karena imannya jauh lebih kuat itu adalah para nabi. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Itu menunjukkan apa mas? Setiap kali musibah itu menimpa seorang, menimpa kita, pada hakikatnya adalah setelah beberapa proses pendewasaan, penambahan ilmu seharusnya. Maka ketika dicoba dengan sesuatu skala yang lebih tinggi, mampu atau tidak? Paham maksudnya di sini mas? Sama halnya ada orang yang punya keinginan untuk hijrah dari riba dan dia mengatakan saya sudah belajar ini dan belajar itu. Iya. Sekarang kalau dibalikkan begitu saja tanpa ada sokongan dari uang-uang yang terdahulu, bisa enggak? Maka di situ berkaitan dengan kekuatan apa mas? Kekuatan, ya. Ini kekuatan mas, kekuatan. Ya. Nah, dilalai CCTV ini konangan. Nah, ya sudah kalau headset. Nah, perlu mas sesuatu? Nah, ini menunjukkan apa mas? Menunjukkan bahwasannya kita itu punya kelemahan, punya keterbatasan. Ya, apapun yang kita lakukan, meskipun badan besar. Tapi mata tetap ya lemah mas, nggak ada mas badan besar terus ya kekuatan matanya juga besar, nggak juga kata siapa mas. Kalau seperti itu ana pengen badan gede juga itu ya. Nah mas mas nah ini contoh sekilas tentang bagaimana subhanallah Allah azza wajalla itu menjadikan kita badan kita dhaif dan tidak akan mampu untuk menjangkau pandangan kepada Allah Azza Jal. Oleh hada, lama qala Musa, oleh karena itu ketika Nabi Musa itu mengatakan, Rabbi arini andur ilaika. Wahai Rabb, tunjukkan kepadaku. Ya, andur ilaika, agar aku bisa melihat padamu. Ya, artinya apa? Tampakkanlah kepadaku, agar aku bisa melihatmu. Faqala Allahu lahu. Maka Allah Azza wa Jal berfirman kepadanya, lan tarani, engkau tidak akan mampu melihatku. Walakin ninduru, ya, walakin ninduru ilal jabali, ya, namun lihatlah ilal jabal, kepada gunung, ya, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ya, apabila, maka apabila istaqarra, tetap makanahu, kedudukannya, fasawfa tarani, maka engkau akan melihat. Ya, wadhalika liajli an ya'lama Musa annahu la yumkin an yarallaha. Ini untuk dalam rangka apa? Memberitahukan kepada Nabi Musa bahwasanya dia, Nabi Musa, tidak akan bisa, mungkin tidak akan mampu untuk bisa melihat Allah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ini di surat Al-A'raf juga. 143, Mas. Ya. Makanya penjelasan tentang surat ini, surat Al-A'raf ini yang paling esensial tentang menunjukkan tentang ru'yatullah. Ya. Melihat Allah Azza Jal di dunia itu enggak mungkin, tidak akan bisa. Ya. Sehingga di sini qala lan tarani, Allah Azza Jal berfirman, lan tarani, engkau tidak akan mampu untuk melihatku. Walakin undur, ya, walakin undur ilal jabali, namun lihatlah kepada jabal, kepada gunung. Fa in istaqarra makanahu, ya, jadi disebutkan di sini, fa in istaqarra, apabila dia tetap, jika ia tetap, makanahu, pada tempatnya, fasawfa, maka akan tarani, engkau akan melihatku. Falamma, maka ketika tajalla, tajalla itu menampakkan, rabbuhu, rabb itu menampakkan, lil jabali, menampakkan kepada gunung, Mas. Ja'alahu, Allah menjadikannya dakka. Dakka itu hancur luluh. Ya, dakka. Wa kharra, dan jatuh Musa sa'iqa. Musa itu jatuh dan dia sa'iqa, pingsan. Ya. Makanya disebutkan di sini tentang penjelasan. Ya. Indaka jabal, wahwa hajarun asam. Gunung itu adalah hajarun asam, batu yang tidak bisa berbicara. Ya, wandaka soroturoba, dan itu daka itu, indaka itu menjadi turoba, hancur luluh menjadi tanah, Mas. Fa Musa alaihi salatu wassalam, dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ajza'an muqawamati hadal mashhad, dan Nabi Musa itu tidak sanggup, ya, tidak sanggup untuk menyaksikan, ikut menyaksikan apa yang disaksikan. Nabi Musa pun enggak sanggup. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa jatuh pingsan. Ai saqata 'alal ardi maghshiyan 'alaihi. Ini itu jatuh ke bumi dan dalam keadaan dia pingsan. Maghshiyan 'alaihi. Falamma afaqa qala, dan ketika afaqa, ketika dia sadar kembali, qala, Nabi Musa berkata, subhanaka, maha suci engkau, tubtu, aku bertobat, ilaika, kepadamu, wa ana, dan aku adalah awwalul mu'minin, aku adalah orang-orang yang pertama, orang yang beriman. Nah, di surat Al-A'raf 143. Wabihada arafna annahu la yumkin an yara ahadun rabbahu fid dunya. Ya, berdasarkan ini mas, berdasarkan Al-A'raf 143. Kita mengetahui bahwasanya tidak mungkin seorang itu bisa melihat Rabbnya di dunia. Tidak mungkin. Li'adami ihtimalihi lidzalika, karena memang tidak ada kemungkinan untuk melakukan itu. Wa idza kana al-jabalu ajaza an dzalika fal-basharu min babil aula. Kalau jabal, gunung yang itu adalah batu yang bisu, tidak bisa ngomong, gede mas. Ya. Itu saja tidak mampu untuk melakukannya, maka manusia mimba bil aula, terlebih lagi mas, yang gede saja enggak mungkin, apalagi yang kecil, jelas jelas enggak mungkin ya. Nah, itu seperti itu mas. Nah, fa'inqala qa'il, kalau ada yang berpendapat, hal ra'a nabiyu rabbahu lailatul mi'raj. Nah, ini juga pertanyaan. Di bawah pertanyaan itu untuk menjelaskan apa saja yang bisa jadi itu menjadi pertanyaan bagi orang-orang awam, sehingga dibahas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Maka kalau ada pertanyaan, ya pertanyaan, hal ra'an nabiyyu rabbahu lailatal mi'raj? Apakah ya mas, ya, apakah Nabi SAW itu melihat Rabbnya ketika Lailatul Mi'raj? Ya, ini tempat yang cocok buat beliau untuk mengetes kekuatan. Ya, Allah mabar. Mas Fam, jangan tersem seperti itu. Kok rotok seperti gimana itu? Ya, doakan mas. Ya, wazadakullah hadsan. Nah. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, apakah Nabi SAW itu melihat Rabbnya ketika Lailatul Mi'raj, malam Mi'raj? Fal jawab, jawabnya adalah la, lam yarahu. Itu tidak. Nabi SAW tidak melihat Allah Azza wa Jalla. Walihada su'ila Nabi SAW nafsuhu. Oleh karena itu Nabi SAW itu ditanya dirinya, hal ra'aita rabbaka, apakah engkau itu melihat Rabbmu? Qala nurun anna arahu, nurun, cahaya. Ya, ya, anna arahu, aku melihatnya hanya cahaya saja. Wa fi riwayatin ra'aitu nuran, aku melihat cahaya. Ya. Wa hadha an-nur huwa an-nurul hijab. Cahaya ini adalah cahaya dari hijab, tirai penutupnya. Faqala an-nurun anna arahu, ya'ni kaifa arahu ma'a wujudi hadha an-nur alladhi yahjubu ma yabni bainahu wa bainahu. Naam, ini kita tentang nur, kita lanjutkan setelah sholat maghrib biar rudut. Kalau ini enggak dapat nanti insyaallah. Nah, naktafi biadil qudrah. Kita cukup sekian. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.